Aku tahu salahku, aku tahu dosaku, aku tahu burukku, dan ku tahu khilafku. Tuhan tolonglah aku, beri aku petunjukmu, agar ku tak tersesat dunia dan akhirat. Bila aku salah, maafkanlah. Bila aku lupa, ingatkanlah. Ku berjanji tobat, ku bersumpah, ku tak mau buat hidup susah. Bila mau senang atau susah, alhamdulillah. Bila mau melangkah, baca bismillah. Senang atau susah, ya alhamdulillah. Tuhan tolonglah aku, beri aku petunjukmu, agar ku tak tersesat dunia dan senang atau susah, alhamdulillah. Bila mau melangkah, baca bismillah. Senang atau susah, ya Allah.